Buat yang di sana ya. Wet coket asik tenang nyatane. Bagus bagus. Mulung soro soro sani tangis curu. Iku yang kelingan esem kemuyung berasa gending tresno kawe kangen ning atiku tanasa eling aku rosiramu bukan masa tenanu aku Brebes mili ono pipi opo tes